Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam menyebutkan riwayat-riwayat dalam kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Masih dalam penyebutan riwayat-riwayat yang mencantumkan akhlak ataukah sifat yang sepantasnya dimiliki oleh seorang yang mempelajari ilmu syar'i, seorang alim, dan siapapun yang dinisbahkan padanya ilmu, terlebih adalah setiap kita yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharap untuk bisa berakhlak seperti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang ke-87, na'am, beliau menyebutkan qala akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakar Muhammad Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammadin qala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Muhammad ibn Talhah ibn Musarrif an Abi Hamzah qala li Ibrahim Ibrahim at-Tabi'i la'alahu anna kha'i. Beliau mengatakan kepadaku, kata Abu Hamzah, wallahi ya Aba Hamzah, laqad takallamtu, walau ajidu buddan ma takallamtu. Wahai Abu Hamzah, sungguh demi Allah, aku telah mengucapkan sebuah ucapan, kalau seandainya aku mendapati peluang untuk tak bicara, aku pilih tak bicara. Wa inna zamanan akunu fihi faqihu ahli Kufah la zamanu su. Karena sesungguhnya zaman, waktu yang aku dianggap sebagai faqihnya ahli Kufah, penduduk Kufah, Irak dan yang sekitarnya, zaman di mana aku dianggap sebagai faqih, sebagai ulama bagi penduduk Kufah dan sekitarnya, ini sudah masuk dalam kategori zaman yang buruk. Disebutkan oleh Ibrahim pada masa-masa di bawah 100 tahun. La'allahu di zamannya tabi'in yang dimaksud oleh beliau. Di mana pada masa itu sudah terjadi berbagai fitnah sepeninggal Nabi SAW dan setelah lewatnya masa Khulafa'u Rasyidin. Banyak terjadi fitnah. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya saya diam itu bisa, karena ada yang lain yang mewakili, sebagaimana yang kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka lebih memprioritaskan orang lain untuk bisa menjawab sebuah fatwa daripada dirinya. Nah, lebih mengedepankan. Sampai di antara mereka ada yang dipertanyakan satu masalah, dikirim ke yang lain, coba tanyakan pada si fulan, si fulan. Sampai orang yang keempat meminta lagi, coba tanyakan kepada si fulan, orang yang pertama. Pada peristiwa seorang yang tanya kepada Al-Qamah rahimahullahu ta'ala. Iya, karena pada waktu itu orang-orang tua begitu dihargai dan ilmu begitu dihormati. Seorang lebih memilih berdiam ketika orang lain dianggap lebih mampu. Tawaduk masih tinggi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, itu masa yang buruk. Ya, diam lebih baik. Itu masih di abad yang pertama. Atau paling banternya di abad yang kedua, di awalnya. Kita sudah 15 abad lebih sejak wafatnya, sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah masuk abad yang ke-15. Fala haula wala quwata illa billah, fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wa amma man kana idza su'ila 'anil amri, adapun kalau permasalahan, dalil, riwayat, athar yang menunjukkan bahwasanya para ulama salaf idza su'ila 'anil amri sa'ala hal kana, dahulu mereka kalau ditanya sebuah pertanyaan, mereka balas bertanya apakah kejadiannya memang ada. Difahami ya? Terkadang orang tanya pada sebuah peristiwa yang kejadiannya belum ada. Naam. Nanya pertanyaan yang kejadiannya belum ada. Bagaimana nanti kalau Ka'bah itu hilang, digotong sama orang, kecuri, dalam sebuah peristiwa yang mungkin aja kan di alam semesta terjadi, kata dia. Nah, kiblatnya terus pindah kemana? Nah, mikir yang susah, kejadian belum ada. Nah, atau tentang peristiwa yang ada di sekitarnya, kejadiannya intinya belum ada. Maka dahulu para ulama salaf, beliau mengatakan di sini, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya dahulu para ulama salaf kalau ditanya tentang suatu pertanyaan, mereka menanya dulu apakah sudah terjadi. Fa in qila kana afta fihi, kalau dijawab ya ada kejadiannya, beliau baru menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Wa in qila lam yakun, kalau dijawab belum ada. Naam, lam yufti fi, tak mau menjawabnya. Naam, karena sedikitnya maslahat, buat apa nanya kejadian yang tidak ada kejadiannya, yang tidak akan juga diamalkan. Naam. Kullu dzalika isfaqan minal futya, itu semuanya adalah mencari dispensasi agar tak terlalu banyak fatwa. Naam, agar mempersedikit tuntutan Allah atas dirinya. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai sekalian orang yang beriman, mengapa engkau berkata, berucap, menyampaikan sebuah ilmu yang kamu sendiri tak mau mengamalkan? Naam. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah untuk engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tak melakukannya. Semakin banyak bertanya, semakin besar tanggung jawab kita. Besar keutamaan kita ketika kita setelah memiliki ilmu mengamalkannya, karena akan diangkat dengannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi besar hukuman kita dikala kita menuntut ilmu, banyak bertanya, sedikit beramal. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Qala rahimahullah fil riwayah tsaminah tsamanin, akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Syu'aib Abdullah ibn al-Hasan al-Harrani qala haddatsana Dawud ibn Amr qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi Abu Zinad an Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, dari seorang tabi'in yang mulia Kharijah ibn Zaid ibn Thabit qala, beliau mengatakan kana idza su'ila, dahulu Kalau yang menyebutkan tabi'in pendahulu mereka ya kibarut tabi'in yang lain, ataukah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup mereka bersamanya. Dahulu idza su'ila an syai'in qala hal waqa, pendahulumu kalau mereka ditanya tentang suatu, nanya dulu apakah ada kejadiannya. Kata Kharijah Ibnu Zaid Ibnu Thabit rahimahullah, fa in qalu lam yaqa lam yukhbirhum, kalau mereka menjawab tak ada kejadiannya, maka mereka tak mau memberitakan jawabannya pula. Wa in qalu qad waqa'a akhbarahum, akan tetapi kalau peristiwanya ada, ya hakikatnya ada, bukan hanya nanya saja, maka mereka baru menjawabnya. Naam. Ini diriwayatkan oleh Kharijah, beliau menisbahkan riwayat ini kepada generasi sebelumnya. Dahulu, ya, pada masa sebelum kalian, pendahulu kalian mengatakan kalau ada yang bertanya, itu tanya dulu, ada kejadiannya enggak? Naam. Kalau ada, baru dijawab pertanyaannya. Kalau tidak ada, mereka meninggalkan jawaban. Naam. Jadi, menanya atau klarifikasi bahasanya kita ya, cross check berita itu bukanlah hal yang aib atau tabu atau yang dikesankan enggak mempercayai orang yang tanya. Ustadz ini enggak percaya sih. Orang tanya betul-betul kok dibilang ada enggak kejadiannya. Ya ada lah, Ustadz. Masa enggak ada ditanyakan? Jadi enggak perlu juga kita baper ya, tersinggung ditanya. Nah, kenapa? Karena dahulu memang demikian. Kalau di masa itu menanya tentang masalah yang ditanya itu kejadian atau tidak, karena kaitannya adalah akan engkau amalkan ataukah engkau cuma bertanya. Ini bimbingan para ulama salaf dalam bertanya, yaitu perkara-perkara yang seseorang membutuhkannya. Karena ada kejadiannya di antaranya, butuh mereka menyikapinya. Qala rahimahullah fil hadith atau fil riwayah atau fil riwayah at-tasi'ah ats-tsamanin, akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar Abdullah bin Abdul Hamid al-Wasiti qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Musa ibn Ulay qala sami'tu Abi. Naam. Qala Naam, Musa ibn Ulay meriwayatkan dari bapaknya, beliau mengatakan kana rajulu ya'ti Zaid ibn Thabit. Beliau menyebutkan dahulu seseorang pernah mendatangi Zaid ibn Thabit, as-sahabi. Fayas'aluhu 'anil amri. Kemudian menanyakan kepada beliau tentang suatu perkara, fayaqul. Kemudian beliau menanggapin, Allah ila nazala hadza, sungguh demi Allah ada enggak kejadiannya, kejadian ini. Fa in qala wallahi laqad nazala hadza, kalau dijawab demi Allah ada kejadiannya. Jadi tak segan-segan, bahkan beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau bersumpah untuk memastikan demi Allah ada. Karena nama Allah dipertaruhkan, orang tak bisa berbohong. Naam. Demi memuliakan Allah, harus masalah yang besar yang mereka bertanya, ada kejadiannya dan butuh untuk diamalkan, disikapin. Naam. Maka kata Zaid bin Thabit, Allah nazala hadza, demi Allah, sungguh ada kejadiannya. Fa in qala wallahi laqad nazala hadza, sungguh demi Allah, ada kejadiannya. Aftahu, beliau baru mau berfatwa, menjawabnya. Wa in lam yahlif tarokahu, kalau si penanya tak mau bersumpah, terdiam, ditanya balik disuruh bersumpah, nah, maka beliau meninggalkannya. Tarokahu, meninggalkannya, tidak mau menjawab, tidak sungguh-sungguh berarti. Ya, dia lebih milih tidak mempertaruhkan nama Allah. Ini di zaman di mana keemasannya umat ini masih didapati. Pertanyaan semacam itu ketika klarifikasi betul-betul dihormati, dihargai. Orang berdusta itu aib. tak berdusta kecuali adalah orang-orang yang berpenyakit dari kalangan munafikin. Bahkan mereka yang hidup di masa mereka dari kalangan orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, enggak mau bohong. Kenapa? Kedustaan itu mencacati kepribadian seorang lelaki. Laki-laki pantang bohong. Karena itu menjatuhkan kehormatan mereka di hadapan manusia. Dan mereka tidak melakukan. Ini generasi di mana umat Islam dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi manusia adalah masaku. Sebaik-baik umat ini adalah masaku. Masanya para sahabat Nabi SAW. Wa radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dahulu menanyakan, jadi kalau memang sekiranya masalah itu bisa ditunda, gak mau bersumpah. Kenapa? Menghormati sumpahnya. Musibahnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hilangnya amanah di masa ini. Orang bersumpah gak masalah. Merakit kedustaan itu hal yang enteng. Menyebar berita hoax itu adalah kerajinan tangan. Seni. Ya. Sastra. Olah kata. Dan tidak mengerti hamba Allah yang kasihan ini bahwasanya itu semuanya adalah pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak terlontarkan satu kalimat pun dari seorang hamba kecuali di sisinya ada raqibun atid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mencatat apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau perbuat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hakadza, demikianlah para ulama salaf mendidik kita. Kejujuran itu akan membangun agama mereka sekalipun itu dalam urusan tanya. Ya, nanya aja kok susah-susah. Lah, tapi ingat, di balik pertanyaan itu ada diri kita yang akan mempertaruhkan agama kita. Di sanalah Allah SWT mendidik kita, maka sepantasnya untuk kita berhati-hati dan bertakwa kepada Allah, mengikuti jejak generasi salaf kita dalam beribadah kepada Allah SWT dan beragama dengannya. Qala rahimallahu fi riwayat tis'in, arona Abu Bakrin qala hadathana Ibnu Abdul Hamid al-Wasiti aidha, qala hadathana Zuhair, qala hadathana Shuraih ibn Nu'man, qala hadathana Abu Awanah an Faras, an Amir an Masruq ibn al-Ajda, al-Tabi'in. Qala Masruq al-Imam rahimahullah, beliau mengatakan, kuntu amshi ma'a Ubayy ibn Ka'b. Dahulu aku pernah berjalan bersama Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, kata Masruq. Faqala lahu rajul, maka seseorang berkata kepada beliau, ya ammah kada wa kada, wahai pamanku, panggilan sayang ya dekat yang diberikan oleh seseorang kepada aminya, pamannya ya, kalau bahasa kita ami dengan bahasa yang lembut. Izinkan saya bertanya, masalahnya demikian, demikian. Itu kalau dengan dialeknya kita. Seorang tersebut mengatakan, ya amma kada wa kada, ada peristiwa demikian. Faqala lahu yabna akhi akana hadha. Naam. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, kalau terjemahkan letterlocknya begitu. Akana hadha, benarkah kejadiannya seperti itu? Ada enggak kejadiannya semacam itu yang kau tanyakan? Qala la. Naam. Beliau menjawab, laki-laki tersebut mengatakan, enggak. Jadi kejadian itu maksudnya ada kejadian demikian dan demikian, apa yang harus kita lakukan? Kejadiannya ada belum? Belum, kata beliau. Qala fa'ifana. Maafkanlah kami, berikanlah dispensasi kami. Hatta yakuna, sampai kejadian itu ada, datang, tanya lagi. Seolah-olah begitu. Nah, jadi beliau meminta udzur, meminta diberikan toleransi. Tak bisa menjawab lantaran perkaranya belum ada. Berarti yang perlu kita garis bawahi di sini, masyarakat ikhwah, seperti pada riwayat yang sebelumnya, tak mengapa seorang yang ditanya, dia mengklarifikasi, mempertanyakan kepada yang bertanya, apakah kejadiannya ada. Dan yang sepantasnya dilakukan oleh kita sebagai seorang yang bertanya, sa'il, hendaklah mempertimbangkan apakah semua pertanyaan itu butuh kita tanyakan ataukah tidak. Ada enggak maslahatnya untuk kita? Apa faedahnya? Apakah maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya? Masa orang tanya dipermasalahkan, ustaz ini memang galak banget, kaku, coba agak rileks sedikit lah ustaz. Jadi yang dipermasalahkan malah ustaznya. Ngukur kita, ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang mereka sebagian para ustaz atau yang dalam timbangan riwayat yang orang telah kita sebutkan, mau menjawab di majelis jadi masalah, enggak dijawab jadi masalah. Maka pertimbangkan barakallahu fikum. Terkadang boleh jadi ada sebuah masalah itu menjadi rusak, semakin besar mafsadatnya dengan sebab pertanyaan kita yang tidak bijaksana. Apalagi kalau itu diberikan pertanyaan itu secara langsung di majelis, diizinkan seorang bertanya, kemudian pertanyaannya itu dengan sesuatu yang sensitif. Ya. Naam, sensitif untuk dikonsumsi publik. Naam. Misal mempertanyakan tentang bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah yang ini yang itu. Kejadiannya ada dan beresiko kalau dijawab. Naam. Maka yang demikian perlu dipertimbangkan, apakah mafsadatnya lebih besar ataukah maslahatnya. Barakallahu fikum. Maka perlu terkadang sebagian adab kita menggunakannya, yaitu menulis melalui kertas, menyampaikan dengan baik. Kenapa? Ya menjaga, jangan-jangan kita salah bertanya. Ya mohon dimaafkan, terkadang tidak semua pertanyaan itu bisa dibalas. Itu kertas saya itu. Aduh, kok diseleksi sih sama ustaz? Jangan-jangan ustaznya bisa jawab. Nah, ada yang lebih parah mafsadatnya. Naam. Dan yang payahnya, yang kasihannya barakallahu fikum, demikian disebar-sebarkan. Saya sudah ajukan sebenarnya sama ustaz, tapi ustaznya menghindari untuk menjawab. Enggak mau transparan. Ustaznya menutup-nutupi masalah. Fitnah yang dia sebarkan. Ya, tidak mendapatkan penjelasan, fitnah yang dia sebar. Maka ma'asyiral ikhwah, dengan melihat riwayat tadi, hendaknya kita bersikap bijak. Kalaulah dahulu para ulama kita, mereka meminta dispensasi dari untuk menjawab permasalahan-permasalahan lantaran itu belum terjadi. Ya, sedikit maslahatnya. Lalu bagaimana kalau sekiranya seseorang telah mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan itu mafsadatnya lebih besar? Fallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rahimahullah al-imamul ajuri fi riwayah 91 akhbarana Abu Bakrin qala hadathana Ibnu Abdul Hamid qala hadathana Zuhairun qala akhbarana Mansur Ibnu Suqair qala hadathana Hamad Ibnu Zaid qala hadathana As-Salat Ibnu Rashid qala sa'altu Tawus Al-Kaisani an syai'in fantaharoni. Salat Ibnu Rashid, beliau bertanya kepada Tawus Ibnu Kaisan rahimallahu tabi'i. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Tawus tentang suatu masalah, kemudian beliau menghardikku. Orang tanya malah dihardik, ditanggapi dengan tanggapan yang kurang harmonis, yang kurang lembut. Waqala akana hadza, dengan nadanya, apakah kejadiannya itu ada? Qala na'am. Balas salat, ya betul. Qala Allahi, engkau bersumpah kepada Allah, demi Allah. Qultu Allah, sungguh aku bersumpah demi Allah. Qala, kemudian beliau mulai menjelaskan. Inna ashabana akhbaruna, dahulu para guru kami memberitakan kepada kami, an Mu'adzin ibni Jabal, dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala, dahulu beliau mengatakan, ini dari Tawus, dari guru beliau yang beliau nisbahkan kepada pendahulu beliau, guru beliau, menyampaikan dahulu pernah dikatakan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayyuhan nas la tu'ajjilu bil bala'i qabla nuzuhi fayat hababikum hahuna wa hahuna fayul hibabikum hahuna wa hahuna. Wahai sekalian manusia, kata Mu'adz ibn Jabal, jangan kalian segerakan turunnya balak dari Allah, musibah dari Allah, padahal waktu turunnya itu belum tiba. Sehingga dipercepatnya turun itu menyebabkan kalian terseret dari sini sampai ke sini, dalam masalah ini, terus ke sini. Fa innakum in lam tu'ajjilu bil bala'i qabla nuzulihi lam yanfakkal muslimuna an yakuna fihim man idza su'ila saddada au qala wuffiqa au waffaqa. Kata beliau rahimahullah, karena kalau seandainya kalian itu tak tergesa-gesa menurunkan musibah Allah tadi, dengan tergesa-gesanya kalian bertanya sebelum waktunya tiba, yakinilah Allah akan senantiasa terus mengirim untuk umat Islam itu, di antara mereka ada terus orang-orang yang kalau ditanya itu nanti pada masanya itu jauh lebih bisa membimbing, lebih tepat ucapannya, dan lebih bisa diamalkan. Kenapa? Kejadiannya ada orang yang bijaksana yang masih hidup. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Dan nanti Ustadz, kalau misalkan kejadian itu ada, Ustadz-Ustadz sudah tidak ada di sini, ulama sudah meninggal. Dan terus kita tanya sama siapa? Jangan seudzon sama Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Hakim, Al-Alim? Allah itu maha hikmah, senantiasa membagi sesuatu itu sesuai kebutuhannya. Dan Allah maha mengetahui kapan turunnya hidayah dan untuk siapa. Siapa yang akan menyampaikan hidayah dan dalam masalah apa keputusan itu disampaikan. Maka yakinilah Allah tak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Sehingga kita perlu tergesa-gesa mempertanyakan sebuah masalah yang belum ada kejadiannya. Memberat-beratkan diri dengan merekayasa kejadian. Kalau begini gimana? Kalau gini gimana? Nah, maka yakinilah, kata beliau, Allah tak akan pernah berhenti, akan terus menurunkan di tengah-tengah kaum muslimin yang apabila ditanya dia lebih bijaksana daripada sekarang. Nah, artinya perhatikanlah pertanyaannya. Apakah sudah saatnya dipertanyakan atau nunggu nanti sampai kejadian ada? Qala Muhammad bin Al-Husain al-Imam al-Ajurri Abu Bakar rahimahullah, wa amma ma dzakarna fil ughlutat. Selesai dalam masalah adab bertanya. Ya, dalam adab bertanya. Naam. Beliau lebih menegaskan dalam poin yang berikutnya. Adapun yang kami telah menyebutkan dahulu, para ulama meninggalkan ughlutah. Ughlutat. Naam. Itu adalah naam pertanyaan atau yang orang bisa biasa sebut dengan apa itu, kalau biasanya ada seminar, ya seminar, mengadakan pertemuan terbuka, kemudian masing-masing pihak, misalkan ada dua belah pihak yang dia saling mengangkat argumentasi dalam sebuah permasalahan terjadi ataukah tidak, tujuannya adalah siapa yang dia pandai mengutarakan argumen, benar salah bukan urusan, yang penting menang. Nah, entah lawannya itu dia terhormat atau terhina, bukan urusan. Yang penting, menang. Ya. Tayyib. Kalau disebutkan, dalam catatan kaki, al-ghulutah, ughlutah, dari kata ghulutah, jam'u ghulutah, wahiyal mas'alah alati ya'ya bihal mas'ul. Ya. Sebuah pertanyaan yang mempersulit yang ditanya. Naam. Fayaghlitu fiha. Nah, tujuannya memang melesetkan yang ditanya tadi supaya jatuh pada masalah yang diharapkan dia salah padanya. Yaitu tadi, pandai-pandaian untuk menyampaikan argumentasi sehingga lawan itu kalau ditanya sampai mentok terdiam. Ya. dia puas begitu. Nah, dalam masalah ini apa yang telah diwariskan oleh para ulama salaf kita? Apa nasihat mereka dalam masalah ini? Min kaifa wa kaifa, dari pertanyaan-pertanyaan tayyib. Al-afu minkum. Wa ta'taqidul masaila mimma yanbaghi lil 'alimi an yunazziha nafsahu 'anil bahfi anha mimma lam yakun. Demikian juga memperkokoh adanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan, yang sepantasnya seorang alim, seorang yang dinisbahkan padanya ilmu itu, menyucikan diri darinya dan membahas tentangnya dari perkara-perkara yang tak terjadi. Nah, wala alaha la takunu abadan, dan bahkan boleh jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu enggak ada kejadiannya sama sekali. Jadi menghindari pertanyaan yang akan menyusahkan orang yang ditanya. Demikian juga menghindari pertanyaan yang belum terjadi. Itu kategori ughlutah ataukah ya apa terjemahannya begitu ya. Fayashghalu nufusahum, fayushghilu nufusahum binadhari wal jadali wal mira'i fiha. Sehingga yang terjadi adalah mereka antara yang bertanya dan yang ditanya menyibukkan diri mereka adanya perdebatan, ya jidal dalam masalah tersebut akhirnya. Karena ada yang tanya, iya kan? Akhirnya dijawab. Dasarnya yang bertanya gak jujur, gak amanah, gak ada kebutuhan. Yang ditanya juga qadarullah tidak mengetahui, yang terjadi akhirnya adalah tadi, ughlutah, dan masing-masing menyibukkan membahas sesuatu yang gak ada kejadiannya dan bahkan mungkin tidak ada manfaatnya. Nah, hatta yastagilu biha amma huwa aula bihim, dan bahkan sampai terjatuh dalam masalah tersibukkan dari masalah-masalah yang pentasnya lah mereka bahas masalah yang lebih penting. Ada masalah yang lebih penting, bagaimana mengembangkan pondoknya, bagaimana membuat sejahtera lingkungannya. Kalau yang satu udah dapat pekerjaan, mungkin ada yang lebih maslahat lagi. Pekerjaan yang satunya, gimana ikhwah yang satunya? Ada sebenarnya di sana maslahatnya lebih banyak. Lalu gimana tentang membangun tentang sarana-prasarana umum untuk warga sekitar kita, untuk masyarakat RT, masyarakat umum? Bagaimana, dan seterusnya. Ya, maslahat-maslahat umum selain daripada debat dalam masalah pertanyaan yang tak ada kejadiannya, itu masih banyak sebenarnya. Maka dengan ada sebab tadi mereka terluputkan dari permasalahan yang lebih utama. Wa yughalitu ba'dhum ba'dho, dengan sebab itu bahkan mereka mengangkat permasalahan-permasalahan yang saling menjatuhkan satu sama lainnya, dan ini afatu ya, cacatnya, kurangnya kalau seseorang itu banyak duduk. Bahasa kita ngopi begitu ya. Nah, terlalu banyak ngopi dalam masalah yang tidak ada maslahatnya. Terlebih di waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha anil hadithi ba'daha, membenci seseorang itu berbicara setelah isya dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada maslahatnya. Maka barakallahu fikum, dahulu para ulama meninggalkan yang semacam itu. Naam. Maka wa yatlubu ba'dhum azalala ba'din, dengan sebab kesalahan yang tadi terjadilah yang namanya ughlutah, dan masing-masing akan menuntut bagaimana menjatuhkan yang lainnya. Wa yas'alu ba'dhum ba'dho, saling mempertanyakan dan saling menjawab, tujuannya adalah untuk saling mengalahkan. Apakah itu sekedar gurauan? Sekedar candaan? Maka fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Kayak enggak ada manfaat dari kayak enggak ada kegiatan selain daripada bercanda dalam masalah-masalah itu di waktu ba'da isya. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadza kulluhu makruhun manhiyun anhu. Seperti yang kita sebutkan tadi, ughlutah, naam, bertanya dalam hal yang tidak ada manfaatnya karena belum terjadi, atau memang tujuannya adalah semata-mata untuk mempersulit orang yang ditanya yang akhirnya baku balas, ya. Seperti itu sebutannya. Maka ini adalah hukumnya makruh dan terlarang. La ya'udu 'ala man arada hadza manfa'atun fi dinihi. tak akan menghasilkan untuk orang yang melakukan hal ini manfaat untuk agamanya. Walaysa hadza tariqu man taqaddama minas salafis salih, dan bukan demikian wahai saudaraku jalannya pendahulu kita dari para ulama salafus salih. Maka yatlubu ba'dhum wala ta'badin, dahulu mereka dalam bertanya tak menginginkan untuk jatuhnya yang lain itu dalam pertanyaan tersebut. Jadi apa? Amanahnya itu didapati, yang diinginkan adalah al-ukhuwah alal haqiqah, haqiqatul ukhuwah, ukhuwah. Pengin betul kalau saudaranya itu bisa, pengin betul kalau saudaranya itu baik. Ya. Enggak dijatuhkan dengan pertanyaan yang dia dicandai dengannya. Ya. Naam. Fallahul musta'an. Wala muraduhum an yukhti'a ba'dhum ba'dho, dan dahulu bukanlah keinginan dari salaf kita untuk menyalahkan sebagian mereka dengan pada yang lain. Balkanu ulama'an uqala'an yatakal ulama'a uqala'a yatakallamuna fil ilmi munasahatan qad nafa'ahumullahu bil ilmi. Bahkan dahulu ulama kita adalah orang-orang yang cerdik, pandai, cerdas, mengerti bagaimana bersikap terhadap teman-temannya. Berbicara dengan ilmu adalah saling memberi nasihat. Naam, qad nafa'ahumullahu bil ilmi. Allah telah memberikan manfaat melalui mereka dengan ilmu-ilmu yang telah sampai kepada mereka. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu mukaddimah yang beliau sebutkan, dan riwayat-riwayat mengenai tentang larangan seseorang untuk bertanya yang bersifat menyulitkan, ditambah sebelumnya yang masalah yang disebutkan oleh beliau tak sepantasnya mempertanyakan masalah yang belum terjadi. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya tentang suatu permasalahan, kalau itu dijawab, kalau itu diungkapkan, kalau itu ditanggapi, akan memperburuk keadaan kalian. Apa memperburuk diantaranya? Rusaknya hubungan. Ya, kenapa? Karena dia bertanya untuk menjatuhkan. Akhirnya rusak hubungan. Naam. Itu diantaranya. Maka barakallahu fikum. InsyaAllah riwayat-riwayat yang berkenaan tentang tersebut dari athar para ulama salaf akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekeliruan kami dan kekeliruan kita semuanya, dan memperbaiki untuk kita dan kaum muslimin lisan-lisan kita, akhlak-akhlak kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keridhaannya sebagai seorang muslim dan kaum muslimin yang disatukan dengan persatuan ukhuwah Islamiyah, akhlaqan wa'tiqadan wa'amalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.